Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menjelaskan pasal ya bagaimana kalau tulisan Al-Qur'an tersebut pada wadah yang lain, ya pada dinding, ya pada baju atau mihrab, ya di kiblat, ya apakah boleh atau tidak. Ya, beliau menjelaskan pada ya pasal berikut ini. Faslun madhhabuna annahu yukrahu naqshul hitani wath-thiyabi bil-Qur'ani wa bi asma'illahi ta'ala. Ya, pasal ya, beliau jelaskan bahwasanya madhab kami, yani madhab Syafi'i, kan Imam Nawawi ya beliau berada di atas madhab Syafi'i. Ya, bahkan khidmah beliau terhadap madhab Syafi'i ya diakui oleh seluruh para ulama. Ya, beliau mengarang ya kitab madhab Syafi'i dan mentahqiq madhab Syafi'i ya, dan memiliki kitab dalam madhab Syafi'i dari kecil ya, seperti Minhajut Talibin ya, hingga yang pertengahan Radatut Talibin ya, bahkan yang besar Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, maka madhabuna ya, dalam madhab Syafi'i bahwasanya makruh mengukir Al-Quran pada dinding ya, mengukirkan Al-Quran pada dinding dan juga pada baju ya, pada baju dituliskan Al-Quran atau dengan asma Allah ya, atau dengan asma Allah, maka itu adalah makruh. Pada pendengar Ismail Radio AM 77 kHz bahagia bersama Al-Quran ya, Al-Imam An-Nawawi ya katakan bahwa mengukir Al-Quran atau asma Allah pada dinding maupun baju itu makruh, dan Imam Nawawi ya tidak bersendirian dalam hal ini, bahkan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Ya, pendapat jumhur para ulama di antaranya sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Humam yang beliau seorang ulama ya Hanafiyah ya, dari di kitab beliau Fathul Qadir ya, wa tukrahu kitabatul Quran wa asma'ullahi ta'ala 'ala ad-darahimi wal maharibi wal judrani wa ma yufrashu. Ya, beliau jelaskan bahwa dalam mazhab Hanafi ya makruh untuk menuliskan Al-Quran dan asma Allah ya pada dirham, pada uang. Ya, pada uang. Ketika khilafah ada di zaman itu ya, berbeda dengan di zaman Nabi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ukiran Al-Qur'an. Ya, kenapa tidak ada? Karena dirhamnya itu dari Persia. Ya, sedangkan dinarnya itu dari Kaisar Romawi. Ya, tulisan Al-Qur'an tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang emas itu dari Kekaisaran Romawi, uang peraknya dari Kekaisaran Kisra Persia. Di zaman khilafah setelahnya, kaum muslimin sudah memiliki khilafah yang luas. Ya, sudah memiliki khilafah yang luas. Ada kalanya ya seorang khalifah barangkali dia meniatkan ya yang baik untuk memuliakan Al-Qur'an, dia menuliskan Al-Qur'an di dinar atau dirham pada uang emas dan perak, ya. Kemudian masalah ini dijelaskan oleh para ulama, apakah boleh yang seperti ini atau tidak? Ya, justru para ulama mengatakan makruh. Ya, menuliskan Al-Qur'an pada uang. Ya, walaupun uangnya itu dipakai oleh kaum muslimin. Ya, dipakai oleh kaum muslimin, khilafah Islamiyah, ya kaum muslimin. Ya, walaupun memang ada masih ada orang-orang kafirnya. Wal maharib, dan juga makruh ditulis di mihrab. Mihrab ya bagian depan tempat salat, ya tempat salat bagi imam. Itu pun makruh untuk dituliskan. Nanti kita di akhir ada bab pembahasan khusus tentang mihrab ini atau di bagian kiblat. Wal judran, begitu pula makruh untuk ditulis di dinding. Wa ma yufrashu, terlebih lagi yang menjadi alas di bawah. Ya, menjadi alas di bawah ini makruh dalam mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Maliki sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Dirdir dalam Syarhul Kabir, ya, wa zahiruhu anna an-naqsha makruhun walau Qur'anan. Ya, bahwa zahirnya, tapi beliau ini lebih spesifik dalam pembahasan tulisan Al-Qur'an pada batu nisan makam. Ya, pada batu nisan makam beliau bahas bahwasanya menuliskan Al-Qur'an pada nisan kuburan atau batu di kuburan adalah makruh. Wa yanbaghil hurmatu li'annahu yu'addi ila imtihanih. Bahkan ya, yang lebih kuat itu pendapat diharamkannya hal tersebut. Ya, menuliskan Al-Qur'an pada batu. Ya, maka dia masih dalam bab ya dinding atau semacamnya. Justru itu lebih kuat haramnya, kenapa? Karena bisa dihinakan. Ya, maka ketika Al-Qur'an itu ya sampai kepada wasilah yang bisa berakibat atau berhujung kepada penghinaan terhadap Al-Qur'an, seperti dia ditaruh di bawah atau bahkan diinjak-injak ya, atau bahkan ya, terhinakan, intinya di bawah, maka itu tidak boleh. Justru ya wallahu alam, yang lebih dekat ini hukum haramnya, ya, jika berujung kepada penghinaan terhadap Al-Quran, ya, di sendal misalnya, ya, maka itu ya lebih kuat haramnya. Itu bukan sekedar makruh lagi. Loh, bagaimana pendapat yang sebelumnya, ulama yang katakan makruh karena dia hanya wasilah yang dia agak jauh kepada penghinaan terhadap Al-Quran, masih Al-Quran posisinya di atas, ya, dinding itu di atas, ya, atau di mihrab itu tulisannya di atas, ya, berbeda dengan hal yang di bawah itu sudah sangat dekat kepada penghinaan terhadap Al-Quran, maka wallahu alam yang lebih tepat, ya, sebagaimana perkataan sebagian ulama Malikiyah bahwa itu lebih dekat kepada haramnya. Ya, dan juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam, ya, kitab beliau yang lain, Raudhatul Talibin, wa yukrahu kitabatuhu 'ala al-hitani sawa'un al-masjidu wa ghayruhu wa 'ala al-thiyabi. Ya, makruh untuk menuliskan Al-Qur'an di dinding. Ya, sama saja apakah di dinding masjid atau bukan dinding masjid, di dinding rumah misalnya. Ya, dan juga pada pakaian. Ya, pakaian apakah itu baju atau celana, ya, atau selimut, ya, atau jaket, ya, apapun wujudnya, maka itu makruh, ya, untuk menuliskan tersebut. Ya, sehingga ya para ulama, ya, kurang lebih pendapatnya menuliskan Al-Qur'an, ya, pada dinding, pada baju, ya, pada mihrab berkisar bahwa itu makruh. Ya. Nukilan sebagian ulama bahwa itu haram jika itu terletak di bawah. Ya, terletak di bawah. Maka wallahu alam, ya, ini pendapat yang, ya, benar bahwasanya, ya, tidak boleh kita menghinakan Al-Qur'an, itu sepakat para ulama. Ya, menghinakan Al-Qur'an itu tidak boleh, haram. Ya. Begitu pula wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya, maka itu pun tidak diperbolehkan. Hanya saja apakah tingkat haram dan makruhnya itu sesuai dengan jauh tidaknya wasilah tersebut terhadap penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya. Sehingga jika diletakkan di bawah, maka itu sangat dekat kepada penghinaan terhadap Al-Qur'an, maka itu haram. Ya, namun jika dia posisinya agak di atas, ya, di dinding, ya, atau dipakai di baju, ya, dipakai di baju, atau dia di uang, yang uang itu kan rata-rata disimpan manusia di tempat yang baik, ya, di tempat yang baik, maka ya itu lebih kepada makruhnya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh, ya, para ulama perwakilan dari tiga mazhab, ya. Maka ya masya Allah, ya, realita yang kita saksikan di masjid-masjid kaum muslimin, ya, banyak kaum muslimin yang menuliskan Al-Quran di masjid-masjid, ya. Nanti kita akan jelaskan lagi hadisnya bahwa itu bukanlah sesuatu yang terpuji, ya, bukan sesuatu yang terpuji, ya, walaupun niatnya untuk memuliakan Al-Quran, tapi hakikatnya tidaklah demikian. Kalau kita ingin memuliakan Al-Quran, memuliakan Al-Quran dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di tempat-tempat yang baik, ya, menyebarkan Al-Quran, ya, demikian, ya, cara mengagungkan Al-Quran, ya, menggalakkan, ya, hafalan Al-Quran, ya, atau kajian-kajian Al-Quran, demikian cara kita memuliakan Al-Quran, bukan dengan sesuatu kita taruh pada benda-benda seperti ini. Waqala Atha'un, ya, kemudian Imam Nawawi, ya, beliau bawakan pendapat yang berseberangan. Ya, Atha' bin Abi Rabah, ya, seorang ulama tabi'in, ya, beliau berpendapat la ba'sa bi kitabatil Qur'an fi qiblatil masjid. Ya, tidak mengapa menuliskan Al-Qur'an di kiblat masjid. Ya, beliau hanya mengkhususkan di mihrab. Ya, tidak mengapa menuliskan Al-Qur'an di mihrab. Ya, maka tidak mencakup pendapat tulisan Al-Qur'an pada benda yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, adapun tulisan Al-Qur'an di mihrab, ya, lebih tepatnya di bagian kiblat masjid, apakah di mihrab imam atau di bagian kiblat masjid, ya, di bagian depan masjid, ya, Imam Atha' bin Abi Rabah mengatakan tidak mengapa hal tersebut. Ya, namun, ya, wallahu a'lam, yang kita dapati dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal tersebut, ya, tetap memiliki sisi yang kurang baik. Ya, tetap memiliki sisi yang kurang baik. Di antaranya apa? Hal tersebut termasuk, ya, berhias. Ya, termasuk berhias atau perhiasan terhadap masjid yang itu pun makruh. Ya, yang itu pun makruh sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan dari hadis Anas bin Malik, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, bahwa tidak akan tegak hari kiamat hingga manusia bermegah-megahan di dalam masjid. Ya, bermegah-megahan maksudnya dalam bangunan masjid. Ya. Maka menjadikan hiasan walaupun itu Al-Qur'an, ya, pada bangunan masjid itu termasuk bermegah-megahan. Ya, dan hadis ini, ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ya, dan Syekh Syuaib Al-Naud katakan, ya, isnaduhu sahih ala syarti muslim. Sanadnya sahih, ya, sesuai syarat muslim. Ya, demikian juga yang dijelaskan oleh, ya, Al-Imam Al-Marrudi, yang beliau menukilkan dari Abu Darda, ya, dengan sanadnya hingga sahabat Abu Darda, ya, beliau berkata, "Idza hallaitum masahifakum wa zakhraftum masajidakum fa 'alaykumud damar." Ya. Al-Imam Al-Marrudi, Al-Marrudi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau punya kitab Al-Wara', ya, beliau menukilkan, ya, sampai kepada sahabat Abu Darda, "Jika kalian menghiasi mushaf-mushaf kalian," tapi sesuatu yang sifatnya hiasan saja, ya, bukan mushafnya banyak dibaca, tapi hanya dihias-hias saja. Ya, kenyataannya setelah berlalu berapa lama masih bagus saja mushafnya, tandanya jarang dibaca. Nah. Ya, jika kalian menghias mushaf-mushaf kalian dan kalian, ya, menghiasi masjid-masjid kalian, fa'alaikumud damar, ya, niscaya akan menimpa kepada kalian kehancuran. Ya, kenapa? Karena bukan demikian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Quran diperintahkan untuk dibaca, ya, dihafal, dipelajari, ditadaburi, diajarkan, ya, bukan untuk dihias mushafnya. Ya, masjid diperintahkan untuk dimakmurkan. Ya, bagaimana cara memakmurkan masjid? Dengan cara salat berjamaah di dalamnya, ya, dengan mengisinya ibadah-ibadah, ya, berzikir di dalam masjid, mengisinya dengan majelis-majelis ilmu, ya, demikian memakmurkan masjid, ya, bukan dengan hiasan-hiasan. Dan juga, ya, makruhnya, yakni makruh menghiasi bagian masjid, terutama bagian kiblatnya, itu pun ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya menghiasi di bagian kiblat itu bisa melalaikan orang salat, ya, melalaikan orang-orang yang salat. Nanti dia salat, ketika ada tulisan Al-Qur'an di kiblatnya, dia baca tulisan tersebut, ya, dia baca, ya, dan kagum dengan keindahan tulisan Al-Qur'an tersebut, ya, sehingga justru lalai dari salatnya, lalai dari apa yang dia baca, lalai dari apa yang dibaca oleh imam. Ya, dan ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Anas bin Malik, qala kana qiramu li Aisyah satara bihi janiba baitiha, bahwasanya Aisyah punya kain, ya, kain yang beliau menutupi dinding rumahnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna qiramaki hadha, ya, singkirkan dari kami kain yang menutup dinding ini. فَإِنَّهُ لَتَزَالُ تَصَوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِهِ, karena sesungguhnya, ya, gambar-gambar yang ada pada kain tersebut, yang kainnya ada di hadapan Nabi SAW, ya, senantiasa terpampang di dalam solatku, sehingga Nabi SAW solatnya tidak khusyuk. Ya, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Ya, dan Imam Al-Majduddin Abul Barakat Ibn Taymiyah, ya, Masya Allah, keluarga Taymiyah ini keluarga ulama. Ya, Majduddin Abul Barakat Abdul Halim, ya, Ibnu Taimiyah, beliau ulama, ulama mazhab Hambali. Anaknya Abdul Salam bin Abdul Halim pun, ya, ulama Hambali. Begitu pula cucunya, ya, cucunya Ahmad bin Abdul Salam bin Abdul Halim, yang terkenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini keluarga yang, ya, Masya Allah, keluarga ulama, yang kakeknya, ya, Majduddin Ibnu Taimiyah, beliau punya kitab, ya, Al-Muntaqa Al-Akhbar, tentang hadis-hadis ahkam, dan beliau bawakan hadis Aisyah ini. Beliau bawakan hadis Aisyah dan membuat judul bab, bab tanzihi qiblatil masjidi amma yulhil musalli. Bab, ya, membersihkan kiblat masjid dari hal-hal yang melalaikan orang-orang yang salat. Ya. Maka hendaknya, ya, di bagian depan masjid itu tidak boleh ada hal-hal yang melalaikan orang dari salatnya. Ya, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, walaupun berupa tulisan Al-Quran, ya, dan itu secara umum ditunjukkan oleh hadis Aisyah, bukan secara khusus, ya, karena hadis Aisyah memang bukan berupa tulisan Al-Quran, tapi berupa kain yang ada gambarnya atau ada tulisannya, ya, kain yang ada tulisannya. Tapi tetap Nabi SAW terlalaikan dari salatnya, yang ilatnya adalah kain tersebut adalah hal yang melalaikan dari salat, ya, sehingga segala macam hal yang melalaikan dari salat itu tidak boleh ditaruh, ya, di hadapan atau di bagian kiblat, ya. Begitu pula tulisan Al-Quran ketika ditaruh di kiblat, maka itu bukan hal yang terpuji, ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali kitab beliau Fathul Bari, bahwa hadis ini, yakni hadis Aisyah dan juga hadis Anbijaniyah, yakni Anbijaniyah Abu Jahm, yang beliau pernah menghadiahkan kainnya, baju yang bergambar, bergaris-garis kepada Rasulullah SAW, beliau katakan, yakni Imam Ibnu Rajab, ya, bahwa ini dalilun ala karahati an yusalliya ila ma yulhi nazaru ilaih aw lubsihi fi shalah. Bahwa dua hadis ini, yakni hadis Aisyah, ya, tentang kain yang Rasulullah SAW itu ada kain yang ada, ya, gambarnya, menunjukkan makruhnya salat kepada salat menghadap kepada hal yang bisa melalaikan pandangannya, ya, itu makruh, ya, salat kepada hal yang bisa melalaikan pandangannya. Maka wallahu alam, ya, yang lebih tepat adalah, ya, pendapat jumhur para ulama, ya, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, ya, maupun para ulama lainnya dari mazhab Maliki maupun Hanafi, bahwasanya hal tersebut justru makruh, ya, jika ditaruh di kiblat masjid maupun di sisi mana saja dari masjid. Ya, kenapa? Karena itu termasuk menghias masjid yang tidak ada hajatnya sama sekali. Ya. Di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar beliau merenovasi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahannya masih sama. Ya, bahannya masih sama, diperluas oleh Abu Bakar. Ya, atapnya dengan pelepah kurma, tiangnya dengan pohon batang pohon kurma, hanya ditambah saja. Di zaman Umar diganti, karena itu sudah lama, diganti dengan yang baru tapi bahannya sama, ya, dengan tiang pohon kurma yang baru, dengan pelepah kurma yang baru, ya, diperluas oleh Umar bin Khattab masjid Nabi SAW. Di zaman Uthman bin Affan direnovasi lagi, dan Uthman bin Affan mengganti, mengganti bahannya, ya, bahan sisinya dikasih bahan batu, ya, bahan dinding. Begitu pula bahan tiangnya dikasih tiang batu. Begitu pula atapnya, atapnya itu diganti dengan yang lebih tertutup. Ya, ketika Uthman bin Affan, ya, mengganti bahan tersebut, itu sebagian sahabat ada yang mengingkari, ya, bahwa yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk menghias masjid. Ya, masya Allah, lihat bagaimana sahabat, hal yang seperti itu saja, padahal bukan sifatnya hiasan, ya, ini memang bahan bangunan masjid, tapi bahannya sudah diganti oleh Uthman bin Affan, sebagian sahabat ada yang mengingkari bahwa itu termasuk menghias masjid. Ya, masya Allah, bagaimana seandainya sahabat yang melihat masjid-masjid kaum muslimin di zaman ini, ya, ada tulisan ini, ada tulisan itu, ada gambar ini, ada gambar itu, ya, berbagai macam warna, ya, niscaya ini akan diingkari oleh, ya, para sahabat, dan justru lebih keras pengingkarannya, karena itu memang, ya, termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat, yakni menghias masjid. Ya, sudah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, ya, latuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Ya, kalian wahai kaum muslimin pasti akan menghiasi masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Ya, kita lihat gereja-gereja, ya, manusia setinggi apa dia bangun gereja setinggi apa, ya, banyak ukiran-ukirannya, dia hias tempat ibadah mereka. Kaum muslimin akan melakukan hal yang sama, yakni akan menghiasi masjidnya. Kenapa? Karena itu memang tanda hari kiamat. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltum. Nabi SAW sudah wanti-wanti, ya, maka jangan kita termasuk orang yang demikian, ya. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, yakni umat Yahudi dan Nasrani, ya, sejengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta, hingga kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, ya, lubang dob, sebenarnya dob bukan biawak, tapi biasa diterjemahkan biawak, tapi dob itu hewan gurun, mirip dengan biawak, ya. Seandainya orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang dob, niscaya kaum muslimin akan ikut-ikut masuk, ya. Kaum muslimin akan ikut-ikut ya melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab terdahulu, padahal itu merupakan hal yang tercela. Ya, maka ya Allah alam, ya alangkah baiknya masjid itu dibiarkan dari hal-hal yang melalaikan seseorang dari salat, ya melalaikan kaum muslimin dari salatnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya jelaskan, wa amma kitabatul hurufi min al-Qur'an faqala Malik la ba'sa bihi idza kana fi qasabatin aw jildin wa khuriza 'alayhi. Ya, bagaimana menuliskan huruf, sebagian huruf-huruf dari Al-Qur'an. Ya, Imam Malik jelaskan tidak mengapa ya jika ditulis di qasabah, ya di batang, ya di batang kayu atau batang apapun ya wujudnya yang memiliki penampang seperti tabung, atau di kulit wa khurizu alaihi, tapi tulisannya itu paten, ya dijahit, ya dengan tulisannya itu paten dan dijahit, ya dan itu dijaga, ya dan itu dijaga, tidak dihinakan, tidak sampai terkena najis, atau bahkan ditaruh di tempat yang dekat dengan najis, ya maka hal tersebut tidaklah mengapa, ya karena hakikatnya itu bukan dalam rangka penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya, tapi pembahasan Imam Malik ini bukan ditaruh di masjid. Ya, bukan ditaruh di masjid, tapi hanya tulisan sebagian ya dari hurufnya saja. Ya, kemudian Imam Nawawi ya bahas lagi, wa qala ba'du ashhabina idza kataba fil hirzi Qur'anan ma'a ghairihi falaysa biharamin walakin al-aula tarkuhu likaunihi yuhmalu fi halil hadath. Ya, bagaimana jika seseorang menuliskan Al-Quran di sesuatu yang merupakan tempat penyimpanan? Ya, jika menuliskan Al-Quran ya di tempat penyimpanan yang di tempat itu ada selain dari Al-Quran, ya ada buku-buku misalnya atau ya alat-alat tulis, ya apakah boleh atau tidak? Falaysa biharam. Ya, dijawab oleh Imam Nawawi bahwa itu tidak haram. Lakinil aula tarkuhu, tapi yang lebih baik adalah ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Al aula tarkuhu ya itu mirip dengan makruh. Ya, mirip dengan makruh. Sebagian ulama menyamakan antara makruh dengan al aula tarkuhu. Tapi wallahu alam, ya al aula tarkuhu itu berbeda dengan makruh. Ya, berbeda dengan makruh sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam syarah Waraqat, bahwa makruh itu ada dalil larangannya. Ya, ada dalil larangannya, tapi larangannya tidak tegas. Ya, dengan larangan yang tidak tegas, ada dalilnya. Ya, seperti apa? Wanita mengikuti jenazah. Ya, ada dalil larangannya, tapi dilarang dengan tidak tegas. Hadits Ummu Salamah, nuhina 'anittiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina. Ya, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dengan tegas. Ya, itu makruh. Adapun al-aula tarkuhu, itu sesuatu yang sifatnya tidak ada dalil khususnya. Ya, dalil larangan khususnya itu tidak ada, tapi yang ada adalah dalil perintah sunnah secara umum. Yakni perintah secara umum untuk memuliakan Al-Qur'an. Ya, ada. Sehingga hal-hal yang bertolak belakang dari hal tersebut, dari memuliakan Al-Qur'an, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, dan itu dikatakan al-aula tarkuhu. Ya, maka ini makna al-aula tarkuhu, lebih baik ditinggalkan. Ya, jangan dilakukan. Kenapa? Likaunihi yuhmalu fi halil hadath, karena ada kemungkinannya tempat penyimpanan tersebut dibawa ya atau dipegang ketika dalam keadaan berhadath. Nah, ya baik berhadath kecil ya atau bahkan mungkin berhadath besar, ya tempat penyimpanan ya kotak misalnya ya atau ya tas, tapi kalau tas ini masih lebih ke thiyab kalau bahannya dari kain. Ya, kalau al-hirz itu sudah sebagai seperti wadah penyimpanan, ya, lebih tepatnya kotak, karena al-hirz itu biasa tempat untuk menyimpan benda yang tertutup dari pencurian. No. Ya. Kenapa? Karena ini ya lebih baik ditinggalkan karena ada kalanya dipegang atau disentuh ya ketika sedang berhadas. Ya, maka lebih baik untuk tidak dilakukan hal tersebut. Jangan kita tulis Al-Qur'an ya pada tempat atau wadah tersebut. Wa idza kutiba yusanu bima qalahul Imam Malik. Ya, tapi kalau seandainya ya sudah terlanjur dituliskan, maka wajib dijaga. Ya, wajib dijaga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, yakni tulisannya itu dipatenkan. Ya, bukan sesuatu yang tulisan yang mudah jatuh. ya, bukan yang mudah jatuh atau tidak terjatuh ke tempat yang dihinakan atau tempat yang dekat dengan najis, ya, wajib dipelihara. Ya, wajib dipelihara yang ada tulisannya Al-Qur'an tersebut, ya, agar tidak jatuh ke tempat yang terhina. Wa bihadza afta Syekhu Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ya, dan demikian yang difatwakan oleh Imam Abu Amr Ibnu Shalah. Ya, Imam Ibnu Shalah, ya, ulama mazhab Syafi'i, ulama abad ke-6 Hijriah sebelum Imam Nawawi. Ya, seorang ulama hadis. Ya, beliau punya kitab, ya, Ulumul Hadis, ya, karangan Ibnu Shalah, itu kitab yang sangat terkenal dalam ilmu mustalah hadis.